Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Adab yang ketiga sekarang, adab at-thullab, adab seorang santri bersama gurunya dengan anutannya, dengan ulamanya. Apa kewajiban mereka terhadap besarnya kehormatan atau hak gurunya tersebut? Yang lalu, yang pertama, dia istikharah lebih dahulu sebelum cari guru. Kemudian yang kedua, tunduk, mematuhi semua yang dinasihatkan gurunya untuk kepentingan belajar dia. Nah, sekarang yang ketiga, ats-tsalits, an yanzurahu bi'ainil ijlal. Nah, memandang gurunya dengan pandangan yang penuh hormat. Wa ya'taqid fihi darajatal kamal, dan meyakini gurunya itu sempurna. Sempurna dalam tanda petik, sempurna sebagai seorang guru atau sebagai seorang manusialah, dengan serba kekurangannya. Pokoknya ideal gitulah. Cocok, sangat pantas untuk jadi gurunya. Fa inna dalika aqrabu ila naf'ihi bihi. Nah, adanya perasaan tersebut, penghormatan, kemudian meyakini gurunya itu termasuk guru yang mumpuni, yang baik, nah, itu lebih dekat untuk dia mendapatkan manfaat dari gurunya. Nah, jadi kalau sudah ada pandangan tidak senang lebih dahulu, sulit untuk mengambil manfaat faedah dari ilmu yang dimilikinya. Ini yang dulu kita dinasihati juga waktu kecil. Jangan benci sama guru. Kalau benci sama guru, ilmunya enggak dapat. Ilmunya enggak dapat. Dan ini tajribah, pengalaman, pengalaman hidup. Ya. Kalau benci sama guru, ilmunya enggak dapat. Ya. Benci caranya ngajar misalnya, benci sama perilakunya, benci sama sikapnya, nah, itu sudah pelajaran ini kan, walaupun mudah jadi sulit, jadi nggak suka. Beda lagi kalau misalnya udah senang sama guru, pelajaran yang sulit jadi enak, jadi mudah. Apa dulu kita paling sulit? Integral matematika. Itu sulit kan, sulit itu, tanya yang belajar matematika itu sulit, tapi karena gurunya pandai, menyenangkan. Nah, jadi 45 jam dalam sekolah dulu, 45 jam ya SMA kita ya. 45 40. 30 menit itu dia keluyuran, guyon, ngasih cerita. Nanti 10 menit, 15 menit baru dia nerangkan. Nah. Jadi bumbunya banyak. Jadi pelajaran matematika, kalau lagi dulu kita tuh banyak, kebanyakan anak siswa itu kan matematika itu momok yang menakutkan, hantu yang menakutkan. Fisika itu sudah pelajaran yang menakutkan, berhitung-hitung itu sudah pokoknya. Nah, tapi karena gurunya menyenangkan, pelajaran itu enak masuknya. Seperti itu juga, apalagi pelajaran din, pelajaran agama, pelajaran mudah misalnya. Tapi karena udah enggak suka sama gurunya, sudah saraf, nahu, enggak sulit sebetulnya. Tapi karena enggak suka sama gurunya, sudah. Baru ngelihat aja sudah hilang semua. Biar kan ya. Maklumat yang kemarin-kemarin sudah enggak. Iya kan? Ngerasain kan? Apalagi kalau gurunya galak ya. Sedikit marah sih ya. Nah, baik. Tapi memang dulu kita juga kecil belajar juga seperti kalian, belajar diniyah juga. Ada gurunya yang pintar memang, tapi karena enggak segitu menyenangkan, jadi anak itu, kita itu jadi kurang suka. Enggak hafal sedikit suruhnya rokok. Nah, rokok kan, membungkuk, nanti didorong bokongnya, tendang masuk ke tempat duduk lagi. Nah, dulu ya, artinya enggak kata ganas, artinya bukan, sebenarnya bukan anu juga, cuma memang ya masing-masing orang temperamen dan gurunya beda. Ada lagi guru yang kadang-kadang dia banyak cerita, kadang-kadang apa pandai membawakan. Jadi pelajaran-pelajaran yang sulit itu terasa ringan. Qala wa kana ba'du salaf idza dhahaba ila syekhihi tasaddaqa bi syai'in wa qala. Dan dahulu sebagian salaf kalau dia mau datang ke tempat syekhnya mau belajar itu sedekah. Dia mengeluarkan sedekah lebih dulu dan berdoa, kemudian dia kata dalam doanya, Allahumma stur aiba syekhi anni. Ya Allah, tutupi aib guruku dariku. Jangan sampai aku tahu aibnya. Wala tudhib barakata ilmihi minni, dan jangan hilangkan berkah ilmunya dariku. Nah, manusia tidak ada yang sempurna. Ya. Dan dahulu zaman mungkin kita dan apa sebutkan juga banyak di antara a'immah kita itu kadang-kadang tidak semuanya yang punya ilmu banyak, yang artinya apa ya, ramah gitu. Nah, modelnya kalau anak dibilang galak lebih galak lagi gurunya, tapi dia ya, agak kaku memang, tapi orang senang, banyak yang datang belajar sama dia karena memang ilmunya luas. Nah, kadang-kadang dia kurang apa sengit, nah para pinginnya kalau bisa ya sebenarnya nggak usah adalah yang belajar sama dia, nah, kaku. Nah, tapi orang datang cari juga ilmunya. Nah ini yang kita harapkan juga apa, kita nyanyi ilmunya. Kalau memang di sisi yang lainnya dia misalnya mungkin kaku kasar, tapi akhlak kita nggak suka. Tapi ilmunya ya enggak ada lagi yang lain ya. Apa boleh buat? Bismillah, kita doakan dia, kita baiki dia ya, untuk ngambil ilmunya. Wa qala Syafi'i rahimahullahu taala, kuntu asfahur waraqah baina yaday Malikin safhan rafiqan haibatan lahu li alla yasma'a waq'aha. Kuntu dulu masih belajar membuka lembaran kertas itu di hadapan Imam Malik itu rafiqan, pelan-pelan. Ya, karena segan melihat, hormat sama Imam Malik supaya beliau tidak mendengar suara keresek. Nah, ini kan dengar ya. Nah, Imam Malik enggak berani, Imam Syafi'i enggak berani. Ini kedengaran gurunya. Nah, dan di majelis Imam Malik memang majelis yang penuh kewibawaan dan hormat, sampai tidak ada yang bunyi sama sekali. Beliau selalu mengingatkan dan beliau berdalil dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd antah baqa a'malukum wa antum la tash'urun. Berani mengangkat suara di masjid, di majelis dalam keadaan menyampaikan hadis, dihukumi beliau seperti ini, masuk ayat ini. Tidak senang. Walaupun mungkin tidak dihukumi langsung keluar, kamu murtad, tidak. Diancam dengan ini. Nah, ini peringatan. Ini Allah mendidik para sahabat Rasulullah. Tidak ada yang berani mereka mengangkat suara di hadapan Rasulullah. Sampai nangis. Siapa? Thabit bin Qais bin Syammas. Menangis ketika turun ayat ini. Dicari, mana Thabit bin Qais? Di rumah ya Rasulullah. Kenapa? Saya cari, kata Abu Bakar. Kenapa kamu kok enggak pernah ketemu lagi, ditanya Rasulullah. Nafaqa Thabit. Gugur amalan Thabit sudah sekarang. Kenapa? Kalian tahu aku yang paling keras suaranya di hadapan Rasulullah. Sekarang turun ayat seperti ini, habis amalanku. Nangis dia. Takut termasuk dalam ayat tersebut, la tarfa'u aswatakum, jangan angkat suaramu. Jangan keraskan, nyaringkan suaramu sebagaimana kamu sesama kamu. Ada hadis Nabi SAW, ada yang mengangkat suara, dikitukan oleh Ibnu Qayyim juga. Nah, sampai kemudian tapi disampaikan ke Rasulullah, la huwa fi min ahli jannah. Thabit bin Qais termasuk ahlul jannah. Nah, ini ya. Saking hormatnya ya, kita dalam, makanya di dalam kita di majelis, di dalam kelas, gua ustadznya nyampaikan hadis, ayat, apalagi ayat, jangan ada suara. Enggak senang ya, tahan dulu, nanti kalau misalnya ada yang ganjel belakang. Ya, itu adab kita di dengan guru kita. Nah, kita pun juga walaupun apa namanya ya, dulu kecil kan, kalian mana yang di pratafid ya? Tangan di depan, dilipat, terus sampai ada hitungannya kan? Ya. Mana Aska? Ya, datang. Ya, seperti itu dia. Itu Masya Allah dilatih sejak dini untuk betul-betul beradab dengan di dalam majelis dalam guru. Apalagi nanti disampaikan ustadznya. Qala Rasulullah SAW. Nah dia tidak layak, tidak pantas. Qala wa qala Rabi' Rabi' bin Sulaiman al-Muradi. Wallahi majtaratu an ashrabal ma' wa syafi'i yandur ilayya la hibatan lahu. Aku enggak pernah berani demi Allah, enggak berani aku minum. Ya, ini zaman panas ya, lebih panas dari kita di sini. Sekarang kita masih ada AC sama kipas angin. Dulu enggak ada kipas angin. Nah, panas luar biasa. Mereka sambil belajar gitu, enggak berani minum. Karena Imam Syafi'i melihat segan dan hormat. Nah. Baik. Wa hadara ba'du auladil khalifah al-mahdi inda syarik al-qadi Syarik bin Abi Namr kalau tidak keliru. Fastanada ila al-ha'id wa sa'alahu an hadis anak khalifah al-mahdi imma Ja'far atau turunannya. Abu Ja'far Mansur. Dia menyandarkan punggungnya ke dinding. Sandaran di dinding ini pun juga bukan adab. Sandaran di dinding kecuali yang uzur. Ya. Sandaran Masya Allah. Lalu bertanya tentang hadis sambil sandaran. Tentang hadis ini siap gimana? Masya Allah. Falam yaltafid ilaihi syarik. Tidak ditoleh, tidak dilirik oleh syarik. Suma'ada fa'ada ilaihi syarik bimithli dhalik. Anak tadi, anak khalifah tadi mengulangi hadis ini gimana? Enggak dilirik sambil sandaran. Enggak ada ya. Nah, faqala kata anak itu tadi, atastakhifu bi auladil khulafa. Nah, ini mengandalkan bapaknya. Kamu ngeremehkan anak gubernur ya, anak khalifah ya? Nah. Qala la, enggak. Walakinnal ilma ajalla indallah min an udayyah. Tapi ilmu ini di sisi Allah lebih agung, lebih mulia, terlalu mulia untuk saya telantarkan. Nah, di mana sisi dia melantarkan? Untuk saya menjawab pertanyaan orang yang enggak punya himmah, enggak punya rasa hormat kepada ilmu. Menghadapi orang seperti ini itu artinya kalau saya jawab saya menyia-nyiakan. Karena apa? Kamu bukan ahlinya. Kamu enggak punya adab. Enggak punya lam yarfa bihi ra'san. Enggak menghormati ilmu. Gimana dengan yang tidur di majelis? Kalau tidurnya tidur memang ngapa dia Masya Allah seperti Imam Daraqutni ya zen Masya Allah. Nah, Imam Daraqutni kan tidur dari majelis. Enggak sah kamu enggak, kamu kok tidur di majelis. Aduh, ngantuk memang murojaah ngapa. Tadi Syekh tadi nyampaikan hadis sekian. Ini hadisnya, ini sanadnya. Itu Imam Daraqutni. Nah, kalau ada yang bisa kayak Imam Daraqutni monggo tafadhol silakan tidur di majelis. Ya. Atau minimal kayak Imam Bukhari. Imam Bukhari dia nyalin pelajaran yang lain, hadis-hadis yang dia hafal, tapi yang disampaikan oleh Syekh dia sudah hafal. Dengar tapi hafal. Ya. Tulisannya lain, pelajaran lain, yang lain. Nah, tapi yang didengar lain. Nah, ini hafal, ini sudah selesai. Teman-temannya protes. "Nah, kamu kok nyalin hadis yang lain? Enggak benar ini. Kamu tahu hadis yang disampaikan Syekh tadi? Ini hadisnya." Kalau dia seperti Imam Bukhari ya silakan. Tapi intinya ihtimam dan kemudian apa namanya menghargai ilmu. Ilmunya yang dihargai. Kalau orangnya enggak dihargai kalau sudah fi ma fihi orangnya kayak gini sudah ilmunya yang kita sampaikan yang kita terima yang kita dengar. Nah. Dan ilmu itu nurun. Al-haq itu, hikmah itu, dhalatul mu'min. Dimanapun dia ketemukan, itu dia yang ambil. Nah. Baik. Wayurwa, dan diriwayatkan juga, al-ilmu azyanu inda ahlih min an yudayyi'uhu. Ilmu itu terlalu indah di sisi pemiliknya untuk dia telantarkan. Terlalu mahal, terlalu mewah, terlalu eman lah kok disia-siakan ilmu itu. Artinya di sini tadi, diserahkan atau diajarkan kepada yang tidak berkepentingan, tidak punya himmah, tidak punya respek pada ilmu. Tidak ada antusiasnya untuk belajar, untuk ilmu. Yang seperti ini ya sia-sia, sama seperti istilahnya kata mereka ngajarin sapi syair. Gimana ngajarin sapi syair? Capek kita, dia keluar suaranya itu juga. Ya. Nah, ini yang itu, makanya walaupun kita bukan orang yang apa namanya alim ulama, tapi kita jadilah orang yang muta'alim, mau belajar. Ya. Ilmu itu tidak selembut air, dan hati kita pun tidak sekeras batu. Ya. Ini kan pernah nih disebutkan, entah Ibnu Hajar atau Al-Khatib Al-Baghdadi, futur dia, enggak mau lagi belajar. Dah. Kayaknya saya bukan cocok jadi ahli ilmu ini. Kenapa? Enggak masuk-masuk, enggak paham-paham, enggak bisa-bisa belajar, enggak bisa ngapal. Udahlah, pergi aja lah cari maisyah atau apa. Di tengah jalan dia di sebuah wadi, dia melihat bekas-bekas air hujan, kemudian ada air yang tetesan-tetesan air melubangi sebuah batu. Dia tertegun melihat, "Duh, batu tes-tes-tes berlubang batu itu." Terus dia ingat, ilmu itu tidak selembut air dan hatiku tidak sekeras batu. Berarti aku masih bisa belajar. Balik lagi. Kalau batu sekeras itu aja bisa dilubangi oleh air yang lembut, dan hatiku tidak sekeras batu, ilmu itu tidak selembut air, masa gak bisa tembus? Gitu loh. Paham gak? Nah, balik lagi dia untuk belajar, berarti bisa, bismillah. Kalau anda Al-Khatib Al-Baghdadi, kisah ini tentang Ibnu Hajar Al-Asqalani. Taib, qala wa yanbaghi an la yukhatiba syekhahu bita'il khitab wa kafihi. Kak khitab, innaka ya syekh, ya ustaz, anta ya ustaz, antum. Nah, gitu kata ini, kalau di bahasa di sini enggak layak. Min fadlik syekh, atau min fadlikum, atau apa namanya, dengan kalimat yang apalah, mungkin apa ya syekh, nah, panggil lah, disebut nama dia, bukan dia sebagai syekh, ya, panggillah syekh atau ustaz. Nah, monggo ustaz, tafadhol ustaz, tafadhol syekh. Nah, wala yunadihi min bu'din, dan jangan dipanggil dia dari jauh teriak-teriak, ustaz, syekh, ya ustaz. Tak layak kalau kita manggil beliau dia dari jauh. Tapi bal yaqul ya sayyidi wa ya ustadi. Kalau memanggil pun gunakan lafaz-lafaz seperti ini. Ini ya sayyidi, ini termasuk penghormatan juga ya, penghormatan yang tinggi. Nah, wa qala al-khatib yaqulu ayyuhal alim wa ayyuhal hafid. Nah, ini panggilan-panggilan itu pun ini diajarkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, adab kepada guru. Ayuhal alim, atau bila ayuhal hafid, wa nahwi dhalik, wa ma taquluna fi kadha. Apa yang menurut anda seperti ini, wa ma ra'yukum fi kadha. Menurut syekh gimana? Menurut, artinya dengan cara yang sopan ya. Menurut ustaz gimana? Menurut syekh, madza ra'yu syekh, madza ra'yu ustaz. Nah, seperti itu adab, dan itu lebih dianjurkan. Wa syibha dzalik, dan yang semisal. Jangan ya, antum ustaz gimana ustaz? Nah, ente, apalagi kalau pakai ente, ente sama kita. Nah, anta, antum, itu masih lumayan. Nah, kalau pakai melainkan kau, kau udah kasar, ya. Anda kalau bahasanya lehus ya, Anda kalau memang pun mau pakai khitab seperti itu. Wala yusammihi fi ghaibatihi, jangan disebut namanya di belakang dia. Aidan bi ismihi illa makrunan, kecuali digandengkan dengan bima yush'ir bita'zimihi, dengan sesuatu menunjukkan penghormatan kepadanya. Kaqauli qala syekh aw ustad kada. Nah, syekh berkata seperti ini, ustad berkata seperti ini, atau qala syekhuna, yang sering kita dapatkan di Ibnu Qayyim ya. Qala syekhuna qaddasallahu ruhahu. Qala aw qala hujjatul Islam. Ini sering ini dinisbahkan ke Imam Ghazali Abu Hamid. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu. Yang penting juga tidak berlebihan. Nah, kadang-kadang juga seperti Imam Suyuti qala syekhul Islam. Yang dimaksud kalau Imam Suyuti menyebut qala syekhul Islam ke gurunya Ibnu Hajar. Nah. Baik, qala ar-rabi'. Adab yang keempat dari kita, adab kita thalabatul ilmi kepada guru. An ya'rifa lahu haqqahu, kenali hak beliau. Hak untuk dihargai, dihormati, diikuti ya. Kata-katanya, perintahnya ya, dipatuhi, sarannya. Wala yansa lahu fadlah, jangan lupakan keutamaan dia. Keutamaan dia, kedudukan dia sebagai guru, jasa dia kepada kita. Nah, qala Syu'bah, Syu'bah Ibnu al-Hajjaj, kuntu idza sami'tu minar rajulil haditha kuntu lahu abdan ma Yahya. Dulu ketika aku, kalau aku mendengar hadis dari seseorang, beliau sering kalau mendengar hadis itu imma dari Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, Abu Ishaq As-Sabi'i, A'mash, itu termasuk guru-guru beliau. Syu'bah. Dan kalau beliau meriwayatkan dari tiga ulama ini, hadisnya insyaallah kalaupun di luar sahihain itu sahih. Itu hebatnya Syu'bah. Syu'bah Ibnu Hajar. Nah, kalau meriwayatkan dari Qatadah bin Di'amah, kalau dia meriwayatkan dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari A'mash, itu hadisnya dibersihkan oleh beliau. Nah, walaupun dengan an'anah mereka. Itu dalam pelajaran mustalah ya, sekilas biar enggak ingat, biar enggak lupa. Ya, belajar kan MTS ya, belajar kan. Nah, itu nanti dapat ya. Kalau nanti antum suka buka-buka, lihat di dalam apa namanya, di luar sahihain, misalnya dalam Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Al-Hakim dan yang lain, kalau Syu'bah meriwayatkan dari tiga ulama ini, itu hadisnya walaupun dia an'anah, tiga ini mudallis, itu semuanya bisa dipegang, artinya diterima. Kalau nanti, nah tinggal nanti di belakang Syu'bah siapa. Nah, ya. Nah. Tapi kalau di dalam sahihain Bukhari Muslim, tiga ulama ini siapapun yang meriwayatkan itu insyaallah sahih. Insyaallah sahih karena sudah dibersihkan mereka berdua, Imam Bukhari dan Muslim, walaupun bukan dari Syu'bah. Thayyib. Qala rahimallahu taala. Nah, aku kalau mendengar hadis dari seseorang, itu aku jadi budaknya selama dia masih hidup. Jadi pelayannya. Ya. Nah. Wa qala ma sami'tu min ahadin syai'an illa wahtalaftu ilaihi akthar mimma sami'tuhu minhu. Dan tidaklah aku mendengar dari seseorang sentuh hadis melainkan aku bolak-balik kepada dia sering, lebih sering aku kunjungi daripada aku mengambil hadis darinya. Artinya mungkin dia mengambil hadis itu 10 hadis dia, nah, dia dapatkan dari orang tersebut. Tapi seringnya dia kunjungi, dia silaturahmi, dia menghubungi, nanyakan keadaannya. Ya. Itu lebih dari 10 kali. Bolak-balik sering tertanya, gimana keadaannya? Gimana? Atau bawa sesuatu, entah apa. Abdan lahu ma Yahya. Aku menjadi budaknya selama dia masih hidup. Ini pelayannya, apa yang dibutuhkan dia, apa yang dia. Nah, ini ulama kita dulu. Nah. Wa min dzalika, dan termasuk Di situ juga an yu'adzima hormatahu, yani membesarkan, mengagungkan hak-haknya, kehormatan dia, memuliakan kehormatan, jaga nama baiknya. Wa yuraddu ghaibatahu yaghdab laha, bantah. Ada orang yang menghibahi guru kita, bantah. Ittaqillah, hati-hati anda. Saya tidak percaya seperti ini, bilang. Ya, belum tentu semua. Antum hati-hati, ini ghibah. Marah, marah karena demi membela kehormatan gurunya. Boleh. Dan itu juga akan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ya, siapa yang membela kehormatan saudaranya yang digibahi, dia bela, dia termasuk dapatkan pujian. Kalau dia diam sementara dia tahu di situ, dia termasuk ikut terlibat dalam gibah itu. Sudah melakukan dosa besar. Nah, kan bahayanya di situ. Nah, kalau enggak bisa, fa'in aja za'an dalik, kalau enggak mampu, oma wa faraka dalikal majlis, pergi tinggalkan majlis itu. Tunjukkan saya enggak suka. Dan ini dilakukan oleh Imam Muslim. Jika terjadi masalah fitnah, tuduhan kepada Imam Bukhari. Nah, padahal tidak seperti itu, tapi Muhammad bin Yahya Ad-Dhuhli mengkritik. Siapa yang masih suka membela orang-orang seperti ini begini-begini, ya, tinggalkan majelis. Oh iyalah, imam Muslim enggak suka gurunya dibegitu kan. Ya, enggak senang dia dikumpulkannya bukunya yang sudah untuk dah duduk, dia ada mau duduk, dah duduk. Ketika mendengar ya, Muhammad bin Yahya Ad-Dhuhli jelek-jelekkan Imam Bukhari, diambil bukunya, dikemas, tinggal pergi, enggak pedi salam. Dihapus dalam Sahih Muslim itu nama Muhammad bin Yahya Ad-Dhuhli. Padahal Imam Bukhari enggak. Imam Bukhari masih mencantumkan nama Muhammad bin Yahya Ad-Dhuhli, tapi dengan disamarkan. Disamarkan di sini kadang-kadang di Muhammad bin Fulan, tapi itu dia. Disamarkan. Pokoknya itu adalah Muhammad bin Yahya Ad-Dhuhli. Beliau masih hormat, masih mengakui imamahnya, gurunya. Ya, dia artinya orang itu enggak tahu maksudnya. Nah, Imam Bukhari memang dalam hal ini beliau benar. Nah, tapi itu lihat, itu artinya menunjukkan sentimen pembelaan Imam Muslim kepada gurunya. Nah, cintanya kepada Imam Bukhari. Ya. Ketika dia tanyakan tentang satu hadis sampai dicium tangan dan kaki Imam Bukhari dan kepalanya. Anta ustadul ustadin. Engkau adalah ustadnya para ustad. Kata para ulama, kalau anda ada Imam Bukhari, anda ada Imam Muslim. Istilahnya lulusan Imam Bukhari, salah satunya Imam Muslim. Qala wa yanbaghi an yad'u lahu muddata hayati, dan seyogyanya kita mendoakan kebaikan untuk guru itu selama dia masih hidup. Nah, siapa yang kita pernah ambil faedah dari dia, ilmu, nasihat, tausiah, taujihat, doakan. Menyimpang dia, doakan supaya Allah luruskan jalannya kembali kepada yang hak. Allah maruddahu ilal haqqi raddan jamila. Nah, kita juga tidak bisa aman. Nah, dengan kapasitas dia seperti itu bisa tergelincir, kapasitas kita gini gimana mau aman? Lebih-lebih kita mengkhawatirkan diri sendiri. Tidak ada yang bisa aman. Nah, seperti itu doakan kebaikan untuk mereka. Ini paling sering. Kalau mereka di kalangan Nahdiyin banyak diajarkan lafaz-lafaz doa untuk guru, ya Allah maghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, wali jaddina wa jaddatina wali asatidina wali masyayikhina. Ditambah wali jamil muslimin. Pernah anda dengar seperti itu? Nah, doakan gurunya. Wayar adzurriyatahu, dan memperhatikan anak turunan gurunya. Wa aqaribahu, kerabat-kerabatnya. Wa awadda'ahu ba'da wafatihi, yani ahibba'ahu, orang-orang yang dicintai gurunya. Nah, seperti kita dengan orang tua, teman-teman abi kita, sahabat-sahabat karibnya, walaupun sudah meninggal abi kita, wajib itu kita perhatikan untuk kita berbuat baik kepada mereka. Bagaimana itu termasuk adab kepada orang tua. Setelah meninggalnya, jaga hubungan baik dengan teman-teman ayah, dengan teman-teman abi. Itu mestinya begitu. Ya, sampai Ibnu Umar disebutkan, siapa ini? oh ini bapaknya adalah teman bapakku. Badu. Badu. Dimuliakan pakai baju, masya Allah dikasih hadiah. Siapa ini? Bapaknya teman bapakku. Bapaknya teman bapakku. Bapak Badui ini temannya Umar. Seperti itu. Itu termasuk diantara salah satu adab. Birru walidain. Bukan adab. Birru walidain. Berbakti kepada orang tua setelah meninggalnya. Jaga hubungan baik. Tetap nyambung silaturahmi dengan teman-teman ayah. Tanyakan keadaan mereka. Ya, subhanallah. Anda sudah. Padahal enggak tahu kemana sekarang. Cuma bisa doa. Wa yata'ahada ziyarata qabrih. Jangan lupa untuk ziarah kuburnya. Wal istighfar lahu was sadaqah anhu. Istighfar untuk beliau dan sedekah atas nama beliau. Wa yasluka fi samti wal hadi maslakahu, dan menempuh jalan dalam hal as-samt, perilaku dan petunjuk sebagaimana yang ditempuh oleh gurunya. Wa yura'iya fil ilmi wad-din adatahu, dan memperhatikan ilmu dan agama sebagaimana kebiasaan gurunya. Ya, di sini ini banyak, ana lupa urutannya, tapi ada 7 tokoh yang mereka punya sanad sampai kepada Rasulullah SAW. Ujungnya ana tahu yang paling mirip dengan samt dan hadyunya dengan Rasulullah SAW adalah Abdullah bin Mas'ud. Antum cari ya. Yang paling mirip hadyu dan samtnya dengan Rasulullah Abdullah bin Mas'ud. Paling akhir itu Imam Ahmad. Ada urutannya di tengah-tengahnya itu ana lupa. Sebelum Imam Ahmad itu Abdullah bin Mubarak atau Waqi' bin Jarrah. Nah, itu ada berapa? 7 atau 5, 6 itu. Nah, itu. Yang paling mirip dengan Rasulullah hadji wa samt itu Abdullah bin Mas'ud. PR ya. Nah, cari cara mengajar, cara membimbing, kepribadian, watak, perilaku mirip. Nah, ya. Nah, kalau kita lihat sampai bawah yang terakhir yang anak ingat itu Imam Ahmad. Nah, silsilah. Nah, Tayyib qala rahimahullahu taala wa yaqtadiya bi harakatihi wa sakanatihi. Nah, meneladani guru dalam hal diam dan gerak-geriknya. Nah, ini memang makanya sering ana ingatkan mudarris mudarrisat rebut cinta dan simpati murid. Nah, buat dia jadi senang dengan kita. Sehingga kadang-kadang itu kalau udah cinta seperti itu, apapun gaya dan lagak gurunya ditiru sama dia. Oh ini antum nggak tahu ya, antum mungkin nggak ada orangnya. Ada orang-orang lama itu sampai walaupun sudah meninggal, cara gayanya masih tetap hidup sampai sekarang. Ya, sebagian anu kita ada yang cara menyampaikan intonasi retorikanya mirip. Nah, ya, cinta memang itu. Kadang-kadang gaya pakaian. Kalau para a'immah kita lihat ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu betul-betul cinta dengan gurunya Abdurrahman Sa'di bin Nasir Sa'di. Sehingga ya, betul-betul cara mengajar dan juga cara berpakaian itu ditiru. Idola betul beliau. Baik fi adatihi wa ibadatihi, juga dalam hal kebiasaan ibadah, nah, ditiru perilaku. Wa yata'addabu bi adabihi wa la yada'a al-iqtida'a bihi, meniru adabnya dan tidak meninggalkan untuk upaya meneladani atau mencontoh beliau. Nah, itu yang penting bagi kita para thalabah. Makanya sering kalau misalnya antum lihat, ya apa yang bisa diambil. Kalau kita kan nasihatnya, nasihat umum. Ambil yang baik-baik, tinggalkan yang buruk-buruk. Kan gitu. Yang jelek-jelek ditinggalkan. Nah, apa yang bisa antum lihat misalnya dari yang di dekat antum, ambil. Ya. Nah, urusan lain sudah. Nah. Taib, itu mungkin yang bisa kita bahas pada 2 poin ya. Ada 3 dan 4, mudah-mudahan bermanfaat. Yang 5 belum. Kitabnya sudah datang, Dok. Ya. Alhamdulillah yang punya yang pesan lumatul i'tifad ya, berbahagia, disyukuri. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Baik, kita sudahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.